السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله pada sore hari ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini sebagai al-ilmu nafi', ilmu yang berbarokah, yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Tema kajian pada sore hari ini adalah berharap umur yang barokah. Setiap mukmin pasti berharap umurnya barokah. Barokah maknanya adalah dipenuhi oleh kebaikan yang terus-menerus, yang berkesinambungan. Sehingga hidupnya, perjalanannya selalu diliputi oleh kebaikan demi kebaikan, dilingkupi oleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu di akhirat, apabila seseorang menjalani kehidupan dunia ini dengan berbagai kebaikan, dengan berbagai ketaatan kepada Allah, hidupnya selalu barakah, maka benar-benar sangat diharapkan untuk bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam jannatullah Subhanahu wa ta'ala. Untuk seseorang berharap memiliki umur yang barokah, maka tentu harus mengetahui terlebih dahulu tentang hikmah ilahiyah diciptakannya dia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ayat ini merupakan ayat yang sangat mendasar sekali bagi perjalanan hidup seseorang. Apakah hidupnya akan lurus ataukah menyimpang? Apakah umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya akan berbuah barokah ataukah tidak? Seseorang yang tidak mengerti hikmah diciptakannya dia di muka bumi ini, tidak tahu kalau ia diciptakan oleh Allah hakikatnya untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan menjalani kehidupan ini sesuka hatinya, sesuka hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingannya. Tetapi seseorang yang benar-benar mengetahui bahwa hidupnya ini adalah untuk Allah, memuji kalian, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya? Lagi bahwa hakikat kehidupan yang sedang dijalani ini tidak semata-mata kehidupan, akan tetapi terkandung di dalamnya al-ibtila, terkandung di dalamnya ujian yang Allah nyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji kalian, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini, beliau berkata, akhlasuhu wa aswabuhu. Siapakah orang yang terbaik amalnya? Ia adalah akhlasuhu. Yang pertama, yang paling ikhlas. Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas? Yang dimaksud dengannya adalah segala amal perbuatannya, segala ibadahnya benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan untuk Allah sebagai bentuk menjalankan ketaatan kepada Allah, karena Allah tidak butuh kepada kita. Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Ketaatan yang dilakukan oleh hamba sama sekali tidak menambah apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki, karena Allah Maha Kaya dan Maha Segala-galanya. Demikian pula kemaksiatan, penentangan yang dilakukan oleh hamba kepada Allah sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang kita lakukan kepada Allah hakikatnya adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semua. Apa yang kita lakukan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus benar-benar diikhlaskan karena Allah, dimurnikan tujuannya untuk Allah dalam rangka benar-benar menjalankan perintah Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan al-ikhlas. Tidak tercampuri sedikit pun dengan niatan-niatan yang lainnya. Dan inilah yang dimaksud dengan at-tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia sebagai syarat pertama dari dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aswabuhu. Yang paling benar. Yang dimaksud dengan perkataan beliau yang paling benar adalah ketika sebuah amalan dilakukan sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena barometer benar dan tidaknya sebuah amalan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia shawab, dia benar. Namun ketika tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia salah. Dan ketika amalan itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan dalam agama ini, "Laisa 'alaihi amruna," tidak ada padanya perintah dari kami, tuntunan dari kami, "fa huwa raddun," maka amalan tersebut, raddun ay mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari dua ayat yang sudah kita dengarkan tadi, kita mengetahui bahwa hidup yang sedang kita jalani ini tidaklah kehidupan yang sia-sia belaka, akan tetapi kehidupan yang memiliki visi dan misi yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita benar-benar mengisi kehidupan ini dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan Islam ini sesuai dengan yang telah diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin ini sangatlah penting. Tidak sedikit dari umat manusia yang jauh dari pemahaman yang seperti ini. Sebagian mereka meyakini kehidupan dunia ini hanya sebatas bagian dari kehidupan, bersenang-senang padanya, mencari harta sebanyak-banyaknya, memuaskan keinginan hawa nafsunya, setelah meninggal dunia selesai. Sebagian lagi beranggapan bahwa kehidupan ini hakikatnya adalah status sosial dan kedudukan, sehingga hidupnya selalu dipenuhi dengan ambisi, hidupnya selalu diisi oleh berburu harta, berburu kedudukan, mulai bangun tidur hingga tidur kembali, selalu dunia dan dunia. Kalbunya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai-nilai akhirat bahkan tidak terbetik dalam benaknya. Sehingga takaran kesuksesan dalam hidup adalah dunia. Siapa yang sukses meraih harta dan kedudukan, dialah orang yang berhasil dalam hidup ini. Dan siapa yang tidak sukses dalam kehidupan dunianya, baik harta ataupun kedudukan, maka dia bukan orang yang sukses. Di dalam Islam tidaklah seperti itu gambarannya. Di dalam Islam, kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan penghambaan kepada Allah. Status kita sebagai ibadun lillah. Yang namanya ibad, yang namanya hamba-hamba, tidak bisa semaunya sendiri. Tidak bisa sekehendak hatinya. Akan tetapi harus mengikuti aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mengapa harus mengikuti aturan dan rambu-rambu tersebut? Karena ternyata kehidupan ini, kehidupan dunia ini, sebagaimana tadi sudah kita ketahui sebagai darul ibtila, tempat untuk kita diuji. Sejauh manakah tingkat keberhasilannya nanti sesuai dengan hasil ujiannya? Siapakah orang yang dinyatakan berhasil? Tadi al-alim ar-rabbani al-fudail ibn Iyad rahimahullah mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Orang yang paling ikhlas dan yang paling sesuai amal perbuatannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini, karena dia darul ibtila, maka disitulah peran amal saleh, amal perbuatan seseorang sangat berpengaruh. Sekaligus kehidupan ini sebagai darul amal, tempat untuk beramal, adapun akhirat kelak adalah darul jaza, tempat untuk dibalasnya semua amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan darul amal? Yang dimaksud dengannya adalah bahwa sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini akan dicatat, akan diperhitungkan, dan kelak akan dibalas sesuai dengan balasan yang setimpal. In kana khairan fa khair, wa in kana syarran fa syarr. Jika yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini baik, maka akan dicatat dalam catatan amal sebagai kebaikan, dan kelak akan dibalas kebaikan itu dengan kebaikan pula. Namun wa in kana syarran, jika jelek amal perbuatan yang dilakukan, fasyar, maka yang dicatat dalam catatan amal adalah kejelekan, dan kelak akan dibalas kejelekan itu dengan balasan yang setimpal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan mithqala dzarrah, seukuran dzarrah, sesuatu yang paling kecil sekalipun, yara, dia akan melihatnya kelak dalam catatan amalnya dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan kejelekan seukuran yang terkecil sekalipun, niscaya dia akan melihatnya dalam catatan amalnya dan kelak akan dibalas pula dengan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari ayat yang kita dengarkan tadi, kita mengetahui bahwa kehidupan dunia ini adalah ladang untuk beramal, ladang untuk melakukan amalan. Amal apapun yang dilakukan oleh seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil akan membalas sesuai dengan apa yang ia lakukan. Karena kehidupan dunia ini adalah darul amal, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penilaian terhadap seseorang sesuai dengan apa yang dia kerjakan selama hidup di dunia ini. Ketika telah wafat, terputus pahala yang akan diberikan atau catatan kejelekan yang dicatat untuk seseorang dengan sebab kematiannya. Kecuali beberapa perkara. Walaupun seseorang telah wafat, maka akan terus mendapatkan pahala yang mengalir untuknya. Akan mendapatkan kebaikan untuknya, walaupun ia telah wafat. Hadis yang sudah kita ketahui bersama, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika anak manusia, anak Adam, seorang manusia meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu, terputus amal perbuatannya. Dengan itu tidak bisa lagi mendapatkan pahala atau kebaikan, selesai, sudah tutup buku dia. Kecuali dari tiga perkara. Yang pertama adalah sadaqatin jariyah. Sadaqah jariyah. Sebuah sadaqah yang dia keluarkan di masa hidupnya. Dan apa yang ia sadaqahkan itu kemanfaatannya terus mengalir, berjalan. Tidak terhenti. Maka pahalanya pun akan terus mengalir. Makanya disebut dengan jariyah, mengalir. Seorang bersedekah untuk ma'had misalnya, untuk masjid misalnya, yang kemanfaatannya terus berjalan. Walaupun ia telah wafat, ma'had tersebut dijalankan kegiatan talabul ilmi, demikian pula masjid, dilakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan amalan-amalan saleh lainnya, maka pahalanya akan terus mengalir. Walaupun ia telah wafat. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan oleh seseorang. Ilmu din, ilmu agama yang seseorang pernah mengajarkannya kepada orang lain, apakah itu keluarganya ataukah bukan keluarganya, mereka beramal dengan ilmu yang telah diajarkan tadi selama orang-orang itu menjalankan, mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan tersebut dalam kehidupannya, maka mengalir pahala orang yang telah mengajarkan ilmu tadi. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, memintakan ampun orang tuanya, walaupun orang tua telah wafat, telah meninggal dunia. Maka doa tersebut berguna bagi orang tuanya. Ketika Sang anak soleh tersebut berdoa memohon kepada Allah agar dosa-dosa ayahnya, dosa-dosa ibunya diampuni. Dapat Allah kabulkan doanya, maka akan diampuni dosa-dosa kedua orang tuanya tersebut. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan tentang seseorang yang ditempatkan di dalam al-jannah, di dalam surga, tempat yang ia tidak pernah bayangkan. Menurutnya tempat yang ia dapatkan ini sangat istimewa, tidak sesuai dengan kapasitas apa yang ia telah lakukan selama hidup di dunia. Maka dia pun bertanya, "Anna li hadza?" Apa gerangan yang membuat aku seperti ini? Aku mendapatkan seperti ini. Maka disampaikan kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Ini disebabkan istighfar, permintaan ampun anakmu kepada Allah untukmu. Ini di antara beberapa hal yang termasuk pengecualian. Walaupun seseorang telah wafat, ada hal-hal tertentu yang pahalanya, kemanfaatannya masih dia dapatkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga pada asalnya, apa yang menjadi perhitungan seseorang kelak setelah meninggalnya adalah apa yang ia kerjakan di dunia selama hidupnya. Dan umur seseorang tidak ada pemilik umur tersebut yang mengetahuinya sampai kapan ia berada di dunia ini. Semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menentukan kepada masing-masingnya batas akhir untuk hidup di dunia ini. Ada yang berusia panjang, ada yang berusia pendek, ada yang masih bayi, meninggal dunia, ada yang meninggal usia paruh baya, ada yang sudah tua renta, belum meninggal dunia. Semua Allah tentukan li hikmatin aradallahu subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan hidup di dunia ini, marilah benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita harus selalu ingat tujuan utama kita hidup di muka bumi ini. Dan kita harus selalu ingat bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan berikutnya dan berikutnya. Sebagai pertanggungjawaban dan balasan atas apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Sejak seseorang meninggalkan dunia, dia akan dihadapkan dan masuk dalam alam kubur atau alam barzakh. Alam yang berbeda dengan alam dunia. Dan di sana Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya menjelaskan ada nikmat-nikmat kubur dan ada azab-azab kubur. Ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan hal tersebut. Berarti, setelah kehidupan dunia ini, ada kehidupan di alam kubur atau disebut dengan alam barzakh. Barzakh artinya pembatas. karena memang alam ini membatasi antara kehidupan dunia yang kita jalani sekarang dengan kehidupan setelah dibangkitkannya umat manusia dari kubur-kuburnya. Nah, nikmat dan azab kubur tersebut juga bergantung pada apa yang dilakukan oleh seseorang selama hidup di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala laisa bidhallamin lil abid. Sekali-kali tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Memberikan balasan kebaikan sesuai dengan kebaikan yang ia kerjakan dan membalas kejelekan yang dilakukan oleh hamba dengan balasan yang setimpal. Maka di sini, apa yang didapat oleh seseorang di alam barzakh tidak lain buah dari atau akibat dari apa yang ia kerjakan dalam kehidupan di dunia ini. Demikian pula, di hari berbangkit setelah Allah bangkitkan umat manusia dari kubur-kuburnya, ketika itu tidak lagi saling terikat antara anak dengan orang tuanya, dengan saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, hari kiamat, seseorang yafirru, lari dari saudaranya, min akhih, dari saudaranya, saudara kandungnya, yang dulu ketika hidup di dunia sangat dekat, hubungannya sangat rekat sekali, karena saudara kandungnya dari satu rahim, lari, terpisah. Wa ummihi wa abih, lari pula dari ibu dan ayahnya. Yang dahulu hubungannya di dunia sangat dekat, tak terpisahkan. Terpencar, lari, terpisah. Wa sahibatihi wa bani, lari pula dari istri dan anak-anaknya. Orang-orang terdekatnya, istrinya dan anak-anaknya. Masing-masing, kata Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'in minhum, masing-masing orang dari mereka, yauma idzin, pada hari itu, sya'nu yughni, ada urusan yang menyibukkannya. Mencari selamat masing-masing. Sudah tidak ingat lagi orang-orang terdekatnya. Berlarian, berpisah. Masing-masing membawa dirinya sendiri. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimukumullahu jami'an. Dengan demikian, ketika kita akan menghadap kepada Allah seorang diri, tak lagi ditemani oleh saudara kandung kita, oleh kawan kita, oleh ayah ibu kita, oleh anak-anak kita, maka hendaknya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Hendaknya kita berbekal diri dalam kehidupan dunia ini dengan bekal yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua dalam firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Watazawwadu, dan berbekallah kalian. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Bekal untuk apa? Untuk menuju akhirat. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita semua ini perjalanannya akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah dan kita semua ini akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zat, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal, kata Allah, at-taqwa, adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Fa inna khairaz zadit taqwa. Apa itu takwa? Secara ringkas, takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengingatkan seseorang tentang tujuan ia diciptakannya, ia diciptakan di muka bumi ini. Untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Takwa inilah sebaik-baik bekal, sebaik-baik modal untuk masuk ke dalam jannatullah. Karena memang jannatullah u'iddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa hidupnya di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia. Kedudukannya tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang paling bertakwa? Yang paling kuat keistiqomahannya, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Walaupun banyak ujian dan cobaan yang menerpanya. Apakah ujian itu dalam bentuk syahwat, dorongan hawa nafsu, dia berusaha untuk terus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ataukah dalam bentuk syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, penyimpangan-penyimpangan ideologi, dia tetap bertahan dan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah untuk kita bisa bertakwa kepada Allah, yang ia merupakan bekal terbaik dalam hidup ini. Untuk bisa kita bertakwa kepada Allah, maka kita harus berusaha untuk mengilmui tentang takwa itu. Tidak mungkin seseorang dapat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah kalau tidak memiliki ilmu tentang takwa. Karena bisa jadi dia kira itu perintah Allah, padahal hakikatnya bukan perintah Allah. Bisa jadi ia kira itu adalah larangan dari Allah, ternyata bukan larangan dari Allah. Karena tidak menguasai ilmunya. Disinilah dibutuhkan talabul ilmi. Menuntut ilmu. Tafaqquh fid din. Mendalami ilmu agama. Mempelajari Al-Quranul Karim. Mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar duduk dari ustadz-ustadz kita. Mempelajari tauhid yang merupakan perintah terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala. agar benar-benar bertauhid kepada Allah, mempelajari kesyirikan yang merupakan larangan terbesar dari Allah agar selamat dari kesyirikan tersebut. Belajar bagaimana tata cara ibadah yang sebenarnya yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belajar bagaimana al-akhlaq wal adab, akhlak dan adab serta muamalah hubungan antar sesama yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini semua membutuhkan ilmu, membutuhkan pedoman, dasar-dasar. Dari mana dasar-dasar itu? Dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan secara turun-temurun kepada para ulama rahimahumullahu jami'an. Sehingga kita pun harus selalu terhubung dengan para ulama. Tidak bisa hidup kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga talabul ilmi ini benar-benar sangat penting dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, jangan tinggalkan talabul ilmi. Dengan talabul ilmi, kehidupan seseorang akan menjadi baik. Dengan talabul ilmi, Allah mudahkan jalan menuju al-jannah. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan bersama pada kajian sebelumnya. Nah, apabila seseorang muwaffaq, diberi taufik oleh Allah, diberi taufik maksudnya diberi kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan, itu makna taufik. Allah berikan kemudahan untuk bisa untuk selalu melakukan kebaikan. Ada orang ingin melakukan kebaikan tapi sulit dalam mengerjakannya. Selalu ada penghalang-penghalang, selalu ada hambatan. Sehingga terpalingkan dan terjauhkan dari kebaikan. Tapi orang yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah, diberi kemudahan untuk selalu melakukan kebaikan, untuk selalu mudah dalam talabul ilmi, maka dia akan dimudahkan. Kita semua berharap dan memohon kepada Allah agar diberi taufik olehnya dalam bertalabul ilmi, dalam bertafaqquh fiddin. Karena ini merupakan kunci utama untuk kita menuju at-taqwa. Yang taqwa itu adalah khairuz zat, sebaik-baik bekal dalam perjalanan kita menuju akhirat kelak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa talabul ilmi dan amal saleh memiliki peran yang penting dalam kehidupan ini. Akan menjadikan umur seseorang barokah. Keberkahan itu tidak bisa diukur dengan harta atau kedudukan. Banyak orang yang hidupnya bergelimang harta, tetapi karena jauh dari ketakwaan, hampa kehidupannya. Dia masih membutuhkan sesuatu, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Walaupun semuanya serba tercukupi dan berlebihan terkait kepentingan dunianya. Demikian pula yang punya kedudukan-kedudukan lainnya, profesi dan kedudukan tinggi setelah diraihnya, jika hampa dari takwa, maka hampa pula kehidupannya. Ada sesuatu yang hilang, yang selalu ia ingin cari dalam kehidupannya. Adapun apabila kehidupan seseorang dipenuhi dengan takwa Allah, baik dia orang yang Allah berikan kedudukan di dunia, Allah berikan harta yang berlimpah, ataupun secara harta dia pas-pasan, bahkan termasuk fakir miskin, maka kehidupannya barokah. Dia merasakan hidup ini tentram. Berbagai kesulitan-kesulitan hidupnya selalu ada solusi dan jalan keluar. Apakah itu terkait rumah tangganya, terkait ekonominya dan lain sebagainya. Karena Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan jadikan untuknya makhraja, dengan nakirah, dengan bentuk umum di sini, didahului oleh syarat, menunjukkan makhraja itu banyak, jalan keluar, solusi itu banyak. Allah berikan banyak solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa yang berjanji? Allah Subhanahu wa taala yang berjanji. Maka tidak sia-sia orang yang mengisi kehidupannya dengan takwa Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila salihan, barang siapa yang melakukan amalan saleh, ia penuhi hidupnya dengan takwa Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan wanita. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan mu'min, dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seseorang beriman kalau dia tidak berilmu. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika beristidlal dengan apa yang empat hal yang harus diketahui oleh kita, yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-amal bihi, yang ketiga ad-da'watu ilaihi, yang keempat as-sabru 'alal adza fihi, kemudian beliau membawakan surat Al-Asr. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalil ilmu adalah illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa hubungannya ilmu dengan iman? Hubungannya tidak mungkin mereka beriman kalau tidak berilmu. Maka dalam ayat ini pula, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, dan dia sebagai seorang mukmin, berilmu dia. Kemudian tadi disebutkan 'amila salihan, amalan saleh, tidaklah amalan itu dikatakan saleh kecuali yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebuah amal ibadah dalam agama ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka tidak disebut dengan amal saleh. Disebut dengan amal saleh ketika benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi dibangun di atas ikhlas, dibangun di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. Maka sungguh benar-benar kami akan karuniakan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan di dunia, dia akan selalu mendapatkan kebaikan. Kebaikan bukan berarti tidak ada ujian dan cobaan. Ada ujian dan cobaan. Namun ketika ada ujian dan cobaan tersebut, dia mendapatkan taufik untuk bisa selamat dari berbagai ujian dan cobaan tadi. Ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada problem yang berat, yang sulit, Allah berikan makhraja, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi-solusi. Ketika terhimpit dalam hal ekonomi, Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini bagian dari hayatan thayyibah. Dan berbagai kebaikan-kebaikan lainnya. Bunga-bunga kehidupan yang akan menjadikan seseorang bahagia dalam hidupnya. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Di akhirat, sungguh kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang dahulu mereka lakukan. Allah berikan pahala yang berlipat. Allah berikan balasan yang melebihi apa yang mereka telah kerjakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa janji yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini. Allah berjanji bagi orang-orang yang beramal saleh dan tidak pandang bulu, laki atau perempuan, min dzakarin aw untha, dalam keadaan beriman. Laki-laki dan wanita punya hak yang sama dalam hal ini. Itulah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah akan siapkan kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang jauh lebih baik lagi di akhirat kelak. Dari sini semua, ayat ini sebagai pelecut, sebagai penyemangat bagi kita untuk semakin mengisi waktu, umur yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Tirmidzi dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, bahwa ada seorang lelaki yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair, orang yang terbaik itu yang seperti apa? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Qala, fa ayyun nasi syarrun, orang itu berkata lagi, bertanya kepada Rasulullah, orang yang paling jelek itu yang seperti apa wahai Rasulullah? Qala, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang yang panjang. Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek amal perbuatannya. Hadis ini terdapat pelajaran berharga bagi kita semua. Siapa saja yang ingin menjadi orang terbaik dalam hidup ini, apalagi Allah berikan umur yang panjang, hendaknya selalu diisi dengan amalan-amalan saleh. Dan waspada ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin terus menambah usia kita dari ketergelinciran, dari kemaksiatan, dan dari berbagai amalan-amalan kejelekan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya orang yang paling jelek, beliau menjawab, "Man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu." Orang yang panjang umurnya namun jelek amal perbuatannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sini marilah kita semua mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi perjalanan hidup kita untuk terus senantiasa berbenah diri, berupaya untuk rajin dalam thalabul ilmi, berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa melakukan amalan-amalan saleh, berusaha sekuat mungkin berbekal dengan ketakwaan dalam hidup ini. Harapannya umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita menjadi umur yang barokah, umur yang selalu diisi oleh kebaikan demi kebaikan secara berkesinambungan hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah harapan kita. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, berjumpa dengan Allah dengan membawa qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu saat orang yang datang dengan membawa harta dan anak-anaknya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa qalbu yang bersih, yang penuh dengan takwa, yang penuh dengan iman, dan dia orang-orang dalam masa hidupnya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Wallahu a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.